2. Hari Tasyrik, yaitu hari yang ke-11, 12, dan 13 dari bulan Haji atau Zulhijjah. An Uqbata bin Amirin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumu Arafata wa yaumun Nahri wa yaumu Tasyriki ituna ahlal Islami wa ya ayyamu aklin wa syurbin. Rawi Tirmizi. Dari Uqbah bin Amir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Arafah yakni di Arafah, hari Nahar yakni menyembelih, dan hari Tasyrik adalah hari raya kita orang-orang Islam, dan hari-hari itu adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Tirmizi, juz 2 halaman 135, nomor 770. Ia berkata, hadis hasan sahih. An Ubaisyah al-Hudaliyyi qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi wa dzikrin lillahi. Rawi Muslim. Dari Nubaisyah al-Hudali ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari makan minum dan zikir menyebut Allah. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 800. 3. Hanya berpuasa di hari Jumat saja. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, la takhtassu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yaumal jum'ati bisiyamin min bainil ayyami illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kamu khususkan malam Jumat dari malam yang lain untuk sholat, dan janganlah kamu khususkan hari Jumat dari hari yang lain untuk berpuasa, kecuali seseorang di antara kamu berpuasa padanya, yakni tidak mengkhususkan hari Jumat. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 801. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasum ahadukum yaumal jumati illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Rawi Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang dari kamu puasa di hari Jumat kecuali jika ia puasa sebelumnya atau sesudahnya. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 801. 4. Larangan menyambut Ramadan dengan puasa. An Abi Hurairah anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la taqaddamu syahra Ramadan bi siyamin illa an yuwafiqa dzalika shauman kana yasumuhu ahadukum. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian mendahului menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa, kecuali apabila salah seorang di antara kalian melakukan puasa yang biasa ia lakukan. Hadis riwayat Tirmizi, juz 2 halaman 121, nomor 735. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadana bi saumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang melakukan puasa tidak untuk menyambut Ramadan, bolehlah ia berpuasa. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 762. 5. Puasa terus menerus. An Abdillah ibn Amrin qala, faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, law shoma man shomal abada, law shoma man shomal abada, law shoma man shomal abada. Rawi Muslim. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dinamakan berpuasa orang yang puasa selama-lamanya. Tidak dinamakan berpuasa orang yang puasa selama-lamanya.